apabila hatimu memilih cara. Dalam kehidupan asmaramu, tak perjalanan semua. Keresahan ini akan berganti. Bukan hanya caramu berlaku, mungkin caraku juga yang tiada pernah sempurna. Oh biarlah, aku kan menanti dan terus menanti. Thank you.